wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Faqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala: i'lam rahimahullah annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masailah. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyyih wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. As-thaniyatu al-amalu bih. As-thalithatu ad-da'watu ilayh. Ar-rabi'atu as-sabru 'alal ada' fihi. Nah, ini perhatikan. Kemarin sudah kita sebutkan mengenai ilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam, yang wajib kita pelajari dari empat hal yang diwasiatkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini. Yang kedua, waalaikumsalam. Ya, al-amalu bih, mengamalkannya. Yang ketiga ini, ad-da'watu ilaihi, mendakwahkannya. Jadi enggak cukup seseorang dia belajar mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Nabi, kemudian dia mengamalkan untuk diri dia sendiri dan dia tidak menyampaikan pada orang lain, padahal dia punya peluang untuk menyampaikan. Kecuali dia tidak punya peluang, maka dia ghairu mukallaf, tidak dibebani untuk mendakwahkan. Dia punya peluang untuk menyampaikan, maka dia mesti menyampaikan dengan berbagai cara. Ya, peluang dakwah itu enggak mesti di mimbar, enggak mesti di forum kajian, bisa lewat meminjamkan buku, mendengar, memberikan rekaman kajian, mengajak orang ke kajian, sharing, ngobrol, ya, dan seterusnya. Jadi enggak mesti duduk di mimbar kajian, khutbah. Ya, jadi kalau orang sudah mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam, kemudian diamalkan, enggak cukup, mesti dia sampaikan. Karena umat ini adalah umat dakwah. Ya, qul hadhihi sabili adu ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Ya, katakanlah wahai Nabi, qul hadhihi sabili. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, ini adalah jalanku. Adu ila Allah. Aku mengajak manusia menuju kepada agama Allah. Ana wa manittaba'ani, yaitu aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Maka pengikut Rasulullah, asba'ur rasul, umatur rasul, itu enggak lengkap ittiba' mereka, enggak lengkap iktida' mereka, ittiba' mereka, peneladanan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga mereka mendakwahkan materi dakwah yang disampaikan oleh Rasul kepada umat. Mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam. Nah, ini penting ini. Ya. Baik, baca sini berikutnya. Siapa yang megang mic-nya? Sini. Nah. Baik, padal. Ya, baca sini. Ini koriknya Ustaz Abdurrahman aja, Bang. Ya. Itu yang di belakang, siapa itu? Anak-anak putri, pulang, pulang. Ayo, pulang. Siapa itu? Pulang. Pulang, pulang. Sudah malam. Habis sholat isya, pulang. Nah, padahal. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Allahumma sallim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala: al-thalithatu ad-da'watu ilayhi. Thumma qala al-shaykh Ibn Bazin rahimahullahu ta'ala: ay an tad'uwa ila hadha ad-dini fatansahu an-nasa bi an yastaqimu alayhi wa turshidahum wa ta'murahum bil ma'rufi wa tanhahum 'anil munkari. Hadhihi hiya ad-da'watu ila dinil islami. فعلى كل مسلم أن يدعو إلى الله حسب طاقته وعلمه. فكل واحد رجل أو امرأة عليه قسط من هذا الواجب من التبليغ والدعوة والإرشاد والنصيحة. wa an yad'uwa ila tauhidillahi wa ila sholati wal muhafadzati 'alaiha wa ila zakati wa ada'iha wa ila shaumi ramadhana wa hajjil baiti ma'al istita'ati wa ila birril walidaini wa silatil arhami wa tarkil ma'asi kulliha. Baik. Ya, kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, mengamalkannya, ai anta da'wa ila hadzal din, yaitu anda mendakwahkan orang-orang menuju agama ini. Jangan ajak mereka kepada kefanatikan pada kelompok, kepada partai politik, kefanatikan kepada ormas. Ya, jangan ajak mereka kepada diri kita supaya menjadi pengikut kita. Enggak, anta du'a ila hadatin. Anda mendakwahkan orang kepada agama ini. Watan sahunna sa, anda nasihati orang-orang bi ayyastaqimu alaih, agar mereka istiqomah di atas agama ini. Wa tursyiduhum, anda membimbing mereka. Wa ta'muruhum bil ma'ruf wa tanhahum 'anil munkar, anda amar ma'ruf nahi munkar, mengajak mereka kepada yang ma'ruf, pencegah kemungkaran. Hadhihi ya da'watu ila dinil Islam, inilah dakwah kepada agama Islam. Fa 'ala kulli muslim ayyadu wa ila Allah hasba taqatihi wa ilmi, maka kewajiban bagi setiap muslim untuk mengajak manusia kepada Allah sesuai dengan kemampuan dan ilmu dia. Hasba taqatihi, sesuai dengan kemampuan dia, sesuai dengan ilmu dia. Ini penting ini. Dahulu ya, para sahabat sebelum Madinah itu menjadi Islam atau dipenuhi kaum muslimin, orang-orang Madinah, ini disebutkan di buku-buku sirah, orang-orang Madinah datang ke Mekah. Maka mereka mendengar di Mekah ada orang yang ngaku-ngaku Nabi. Maka mereka ikuti. Dikasih tahu sama orang-orang Mekah, jangan, dia itu orang yang tersesat, dia begini begitu. Tapi penasaran, akhirnya masuk Islam. Pulang ke Madinah, dakwah. Pulang ke Madinah, dakwah. Padahal belum dapat ilmu yang macam-macam ya. Mus'ab bin Umair juga demikian, ketemu Nabi, masuk Islam, pulang ke Madinah, dakwah. Abu Bakar As-Siddiq ya, berjumpa dengan Nabi karena berkawan dengan Nabi, masuk Islam, dakwah. Lewat tangan Abu Bakar As-Siddiq, enggak tanggung-tanggung, Allah berikan hidayah kepada Utsman bin Affan. Enggak tanggung-tanggung. Utsman bin Affan adalah rekrutan dakwah Abu Bakar Siddiq. Utsman bin Affan bukan lewat Nabi langsung, tapi lewat Abu Bakar Siddiq. Ya. Jadi kalau kita mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam, sampaikan. Nah, kata Syekh, hasba taqatihi wa ilmi, sesuai dengan kemampuan dan ilmu dia. Jadi jangan dianggap dakwah itu di mimbar, di kajian. Enggak. Ya, tidak demikian. Bahkan ya ikhwah, terkadang dakwah yang di luar mimbar itu yang sangat berperan. Ada ustaz ngajar di mimbar, ustaznya cuma duduk di mimbar. Ya, yang dakwah siapa? Panitia. Nyebarin pamflet. Broadcast-broadcast kajian, apalagi yang menyiapkan orang-orang datang itu bukan karena ustadznya ngajak ke rumahnya atu-atu, ngetok rumahnya atu-atu, assalamualaikum, siapa namanya, Nabil gitu ya, ya di masjid sedang ada kajian usul salasa, mari ke masjid, nggak kayak gitu. Siapa? Panitia. Ustadznya cuma nyampein. Bahkan ustadz penuh fitnah, ujian, cobaan yang berat yang enggak didapati ikhwah-ikhwah yang di belakang layar. Ustadznya ada fitnah amplop, fitnah syuhrah, kemasyhuran, fitnah, banyak fitnahnya, banyak fitnahnya. Ya. Tapi ikhwah yang di belakang kajian enggak dikenal, mereka yang berperan. Dakwah ke tetangga, dakwah ke saudara, dakwah ke teman kerja, dakwah ke teman. Nah, ini semua mesti dakwah. Ya. Semua. Ada orang enggak sholat, kita ajak dia sholat. Ada orang yang masih berbuat kesyirikan, kita kasih tahu dia, tahzir dia. Nah, jangan diam aja. Enggak boleh diam aja. Ya. Jangan diam. Kemungkaran yang paling mungkar, kesyirikan. Setelah itu meninggalkan sholat. Ini yang penting. Ya. Setelah itu meninggalkan zakat. Ini tiga kemungkaran yang paling penting. Ya. Jangan sampai kita sewot dalam perkara kemungkaran yang di luar tiga hal ini. Namun ternyata tiga hal ini ada di sekitar kita, kita malah melempem, gak berdaya, malu, sungkan, la ilaha illallah. Tapi di luar tiga kemungkaran ini, keluar taring-taring kita, tahzir, hajar. Padahal yang kita sewoti, yang kita galaki, yang kita tahdir, dia udah bertauhid, dia udah sholat, dia udah menunaikan zakat. Tetapi tetangga yang di sekitar kita gak sholat, musyrik lagi, percaya dukun, percaya ramalan, kita sungkan, malu. Nah, ini berarti muskilah ini. Berarti ini ada problem, tidak tahu skala prioritas dalam target dakwah. Ya, makanya ini Syekh mengatakan, ya, empat hal yang kita pelajari. Al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatud dinil Islam bil adillah wasaniyah al-amalu bih wasalisah ad-da'watu ilaih. Kita dakwahkan tiga hal ini. Mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam. Ada orang yang pemahamannya rancu berantakan tentang Allah, tentang Nabi, tentang Islam, ini yang kita dakwahi. Ya, paham ya sini ya? Ini yang kita dakwahi. Taib, ini yang prioritas. Fakullu wahidin rajulin aw imra'atin, maka setiap orang pria atau wanita, alaihi qistun, dia mesti punya porsi, kontribusi min hadal wajibi, dari kewajiban ini. Minat tablighi, dari tabligh menyampaikan, wa da'wati dakwah wal irsyad, membimbing manusia, wa nasihati, dan menasihati. Enggak boleh disembunyikan, enggak enak gitu. Dakwah ini ya terkadang wajib. Ada kemungkaran di depan kita, kita tahu itu mungkar, kita sampaikan semampu kita. Dia enggak sholat, enggak pernah sholat, tetanggaan sama kita. Kok bisa kita diam aja gitu? Enggak pernah sholatnya. Kita diam aja. Kemana ini ceritanya nih? Kok diam aja? Ya, nanti kita di hadapan Allah. Ya, nanti dianggap sebagai katimul ilm, menyembunyikan ilmu. Menyembunyikan ilmu berat ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man katama ilman mimma yanfa'ullahu bihi fi amrin nas." Barang siapa yang menyembunyikan ilmu dari hal-hal yang itu Allah memberikan manfaat tentang perkara manusia, au amriddin, amriddin itu perkara agama, aljamahullahu yaumal qiyamah bi lijamin minan nar. Maka Allah akan mencambuk dia dengan cambuk pada hari kiamat, dengan cambuk dari api neraka. Ya. Enggak boleh diam. Mesti pada ada peduli, ya, ada peduli, ada empati dan gerak aksi. Kenapa malu kita ngingetin orang enggak sholat? Kok bisa? Ya, sementara lisan-lisan kita, tangan-tangan kita di medsos kita berani ngingetin orang pada perkara kemungkaran yang di bawah sholat. Ya kan kayak gitu ya? Ya. Ada orang yang mungkin dia apa namanya memahami agama ini ya lewat, ya dia masih percaya bid'ah-bid'ah, semisal Maulid Nabi, kita ingkari dia. Oh, itu Maulid Nabi bid'ah segala macam. Berat mana melakukan bid'ah Maulid Nabi atau enggak sholat? Berat mana? Enggak usah ditanya ini. Ngaco kalau ditanya kayak begini ya kan. Enggak sebanding. Ya jelas berat sholat. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Maka dia kafir. Ini berat ini meninggalkan sholat. Ya. Maka harusnya kita lebih proaktif, lebih galak, lebih keluar taring. Ya, ketika melihat kemungkaran orang enggak sholat. Dengan berbagai macam metode dakwah. Kalau mad'unya lebih pantas di lembut, lemah lembuti, kita lemah lembut. Kalau mad'unya ternyata dia udah layak untuk digalakin, kita galakin. Ya. Baik. Dengan hikmah wal mau'izatil hasanah. Dan hikmah itu enggak mesti lemah lembut. Hikmah itu isabatul haq. mencocoki kebenaran. Ya, mencocoki kebenaran. Kalau sudah layak, ya, dibentak, dibentak. Nabi, ya, kencang pada sebagian sahabat, lembut pada sebagian sahabat, lembut kepada orang Baduy yang kencing di masjid. Ya, kencang kepada sahabat yang udah ngerti, masih pakai cincin emas, ditarik sama Nabi emasnya, dibuang sama Nabi. Enggak lembut-lembut lagi. Jadi hikmah itu enggak mesti lemah lembut. Lemah pada saat yang tepat, tegas pada saat yang tepat. Wa ayyadu ilallah ila tauhidillah, yaitu mendakwahkan manusia untuk mentauhidkan Allah wa ila shalah. Nah, ini penting. Mengajak pada salat. Wal muhafadzati 'alaiha, dan mengajak orang menjaga salat. Wa ila zakati wa adaiha, mengajak orang untuk menunaikan zakat. Ini tiga ini yang penting ini. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu shalah wa zakah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, mengerjakan salat, menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika asabu minni dima'ahum wa amwalahum ila bihaqqillah wa hisabuhum 'ala Allah. Kalau mereka sudah melaksanakan, terjaga darah harta mereka oleh diriku dan hisab mereka di sisi Allah. Ini tiga hal ini. Fa in tabu wa aqamu shalawatu zakat fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka sudah taubat dari kemusyrikan, masuk Islam, mengerjakan salat, menunaikan zakat, baru mereka saudara kalian dalam Islam. Baru mereka ikhwan kalian dalam Islam. Ya. Jangan sampai fokus dakwah ini dari tiga selain hal ini. Ya. Dakwahnya sibuk ngurusin orang kunut subuh apa enggak kunut subuh. Bermadhab atau enggak bermadhab. Orang yang udah bermadhab dengan bermadhab itu udah ngaji. Yang kunut subuh enggak kunut subuh itu udah sholat. Ya Allah. Ya. Coba ada realistis. Kita berkaca tuh, lihat kaca, lihat kaca. Di masjid-masjid kampung itu, kakaknya yang muslim, ya, yang prianya taruhlah 100. Tuh masjid nyampe ke 100 pria. Belum tuh anaknya yang cowok, ya. Nyampe ke 100. Jamaahnya DDL, dia-dia lagi. AA, aki-aki. Bukan aki-aki. Aki-aki. Dia-dia lagi. Realistis loh kalau mau dakwah, ya. Realistis. Ini sibuk dakwah, bantah orang bermadhab, bantah orang gak bermadhab, apa itu? Itu dibahas ya secara ilmiah, bukan fokus dakwah kita. Sibuk dakwah, bantah kunut subuh apa gak kunut subuh, itu selingan. Ya. Alhamdulillah orang udah sholat subuh kunut, alhamdulillah. Gak kunut, alhamdulillah. Jadi sholat subuh. Ya, tahu kita ini mana skala prioritas? Dakwah. Banyak orang terjebak di situ. Dia merasa diri dia banyak karena di komunitas, ketemu di medsos, wah ini banyak ikhwan-ikhwan sepengajian. Pulang ke rumah padahal satu RT dia aja yang mungkin yang ngaji, kenal ngaji sunnah. Ya. Satu RT mungkin dia aja. Satu RW mungkin dia aja. Ntar di medsos, wah rame. Tablik akbar rame. Padahal pas pulang hadapi lagi realita kenyataan sendiri, di tempat kerja sendiri, merasa jadi guroba. Ya kalau udah begini tahu berarti apa fokus kita dalam dakwah. Ya, fokus kita. Banyak ikhwa bahkan asatidah terjebak dalam hal ini, merasa banyak. Ya, akhirnya fokus dakwahnya pada hal-hal yang di situ konflik antar komunitas dakwah. La ilaha illallah. Konflik antar komunitas dakwah. Itu aja udah sibuk. Ada yang sibuk fokus dakwah mentahdir pengajian fulan, mentahdir pengajian fulan. Ini apa ini? Enggak malu sama realita banyak umat ini. Muslimahnya enggak pakai jilbab. Orang yang enggak sholat, enggak kenal tauhid. Lihat ini dong fokus dakwah. Ya, mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam. Ajak orang kepada tiga hal ini. Ajak orang supaya mereka mengenal Allah secara hakiki dan segala konsekuensinya. Mengenal Nabi secara hakiki dengan segala konsekuensinya. Mengenal Islam berdasarkan dalil-dalil dengan hakiki sesuai dengan konsekuensinya. Kayak begitu. Tabarakallahu fik. Mana lagi tadi? Wa ila shaumin wa ira ramad wa ila shaumi ramadan wa hajjil baiti ma'al istita'ati. Ajak manusia kepada puasa Ramadan, haji ke Baitullah pada dengan kesanggupan. Ini aja. Ya, jangan sampai kita mengajak manusia kepada selain hal-hal yang seperti ini, yang pokok-pokok kayak begini. Ya. Kita punya tetangga banyak uang, sibuk renov rumah, sibuk koleksi mobil. Rumahnya beli lagi. Ya. Apa namanya? Beli lagi. Buat apa? Istri cuma satu. Rumah banyak, investasi. Investasi. Haji belum, daftar haji belum. Allahu musta'an. Ya. Nah, ini dia berarti yang kayak begini didakwahi, mungkin dia enggak ngerti, dikasih tahu. Wa ila birril walidain. Nah, mengajak manusia agar mereka birrul walidain, wasilatul arham, silaturahmi, wa tarkil ma'asi kulliha, dan meninggalkan segala maksiat semuanya. Nah, ini dakwah kita. Tuh yang disebutin oleh Syekh. Ya. Jangan sampai sibuknya dakwah ini rudut, bantah membantah antar fraksi komunitas dakwah. Allahu musta'an. Ya. Terus berikutnya. Ya, qala al-mu'allif rahimahullah taala ar-rabi'atu as-sabru 'alal adza' fihi. Yang keempat, bersabar atas segala macam rintangan, gangguan dalam dakwah. Karena yang namanya dakwah, ya, dakwah yang hak pasti ada rintangan. Ya. Nawfal ibn Mughirah, ya, sepupu Khadijah yang merupakan pendeta Nasrani, Nasrani yang orisinil, Ahlul Kitab yang orisinil, yang belum terkontaminasi, menyembah Nabi Isa. Ya, dan dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan bahwasanya kamu nanti pasti akan diusir. Ya, pasti akan diusir oleh kaumnya, oleh kaum. Nabi mengatakan akan mengusirku, iya. Ya, wa kadzalika ja'alna min kulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Demikianlah kami pasti akan jadikan musuh untuk nabi dari kalangan mujrimin, musyrikin, orang-orang yang jahat. Pasti itu. Ya, dakwah hak pasti ada penentang. Kalau dakwahnya adem-adem semua orang ikutin, nah ini curiga, ini dakwahnya jangan-jangan enggak benar. Nah, dakwahnya jangan-jangan tidak benar. Dakwah yang hak pasti ada penentang. Itu sudah sunnatullah. Ya, fadhal ikra. Thumma qala al-mu'allif rahimahullahu taala ay yasbiru 'ala al-adha fi hadhihi al-ashya'i faqad yahsulu lil-insani adha qad yat'abu min al-mad'uwi aw ghayrihi min ahlihi aw ghayrihim fal-wajibu sabru wa ihtisabu al-ajri 'indallahi fal-mu'minu yasbiru 'ala imanihi billahi ويصبر على العمل بما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه ويصبر في الدعوة إلى الله والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا بد من الصبر في هذه الأمور كلها فالدين كلها يحتاج إلى صبر صبر على دعوة الله وحده وصبر على أن تصلي وتزكي watasuma watahudda. Nah, ini watahujja. Tahujja, mungkin itu salah huruf. Karena puasa, salat, zakat, puasa, tiba-tiba tahudda. Tahujja. Itu. Salah huruf itu dalnya, jadi jim. Yang benar tahujja. Terus wa ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkari wa sabrun 'anil maharimi was sayyiati. Fatahdharu min qurbiha fal insanu idza lam yasbir waqa fi ma harrama Allahu alayhi aw taraka ma awjaba Allahu alayhi wa li hadha qala ta'ala li rasulihi fasbir kama sabara ulul azmi min ar rusul wa qala subhanahu wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wa qala ta'ala wasbir wama sabaruka illa billah wa qala ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab wa qala ta'ala wasbiru innallaha ma'as sabirin ya'ni isbiru 'ala ta'atillahi wa tarki ma'siyatihi wahdharu mukhalafata amrihi wartikaba nahyihi. Baik. Jazakumullah khairan. Ya, kata Syekh Ibn Baz, bersabar atas gangguan dalam dakwah. Ayasbiru alal ada. Maka seorang dia mesti bersabar alal ada atas segala macam gangguan, rintangan, fihadil asya. Ya, dalam segala hal ini. Faqad yahsulul insan ada. Ya, ini terkadang seseorang mendapatkan gangguan, rintangan. Qad yat'abu minal mad'u. Terkadang dia capek lelah menghadapi mad'u. Orang yang didakwahi, karena yang didakwahi itu ngeyel atau yang lainnya, ada musuhnya yang lainnya, itu biasa. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling berat menghadapi rintangan dakwah. Beliau sebelum jadi Nabi, semua orang Mekah, semua orang Quraisy menjadikan beliau sebagai sosok figur yang paling jujur, yang paling terpercaya, yang paling amanah. Sampai-sampai orang Quraisy dulu kalau mereka safar, mereka mau menitipkan hartanya kepada beliau alaihi salatu wasalam, enggak mau ke istrinya. Sampai mereka itu enggak percaya sama istrinya, lebih percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan segala macam kepercayaan orang Quraisy kepada Nabi itu berubah terbalik 180 derajat ketika beliau alaihi salatu wasalam mulai mendakwahkan al-haq. Mendakwahkan kalimat la ilaha illallah, mengajak manusia beribadah hanya pada Allah, mengajak manusia meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, mengkafirkan musyrikin Quraisy, baru mereka itu marah. Yang tadinya mereka memuja, memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan segala macam pujian-pujian, akhirnya mereka sendiri yang ralat. Oh, dia gila, dia majnun, dia ini dan itu. Disakiti, diludahi, diintimidasi, diboikot. Diboikotnya segala macam, sampai keluarganya juga kena. Ya, keluarganya, putri Nabi, dua putri Nabi itu menantunya Abu Lahab. Ya, Abu Lahab kesel ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah la ilaha illallah. Abu Lahab maksa dua putranya untuk menceraikan. Ya, dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah, berat itu ya. Mana lagi tadi? Min ahlihi, bisa jadi ya dia dapat tekanan dakwah dari keluarganya sendiri. Ya. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam dapat tekanan dari keluarga sendiri. Ya. Al-ghairihim atau yang lainnya. Fal wajibu as-sabr wa ihtisabul ajri indallah. Maka yang wajib bersabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah. Fal mu'minu yasbiru ala imani billah. Seorang mukmin dia mesti bersabar akan keimanan dia kepada Allah. Yasbiru alal amal, dia mesti bersabar untuk tetap beramal bima aujabullahu alaih, ya, terhadap amal-amal yang Allah wajibkan untuk dia. Karena ya banyak sekali rintangan yang akan menghalangi dia untuk beramal. Wa tarki ma haramallahu alaih, dan meninggalkan apa yang Allah haramkan. Karena tekanan syahwat, syubhat itu sangat besar, sehingga dia butuh kesabaran untuk ya memproteksi diri dia dari segala macam syubhat dan syahwat tersebut. Wa yasbiru fid da'wati ila Allah. Dia bersabar dalam berdakwah kepada Allah. Ya. Kadang dakwahnya tidak diterima, itu jadi kecil hati dia. Maka harus paham bahwasanya hidayah itu di tangan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Nabi aja enggak bisa beri hidayah pada paman yang beliau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Allah memberikan hidayah pada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka sadar di sini, ya, seorang dai tugas dia hanya menyampaikan. Diterima alhamdulillah, enggak diterima alhamdulillah ala kulli hal, semua memuji Allah. Ya, semua memuji Allah. Dipuji tetap dakwah, dicela tetap dakwah. Diterima tetap dakwah, ditolak tetap dakwah. Ya. Dicela dia enggak takut. La yakhafuna law mata laim. Mereka enggak takut celaan orang yang mencela. Ya. Dipuji tidak terbang, dicela tidak hilang. Masya Allah. Itu. Dipuji enggak terbang melayang, dicela enggak hilang, langsung baperan. Udahlah, saya kapok dakwah kayak gini nih. Udahlah. Ya. Selevel Nabi Yunus saja Allah ya berikan ujian ketika merasakan hal seperti itu. Ya. ditelan ikan apa namanya? Paus. Ya, baru bertobat di dalam perut ikan paus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Tuh lihat, mengaku itu. Iktiraf. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Mengakui sebagai orang yang zalim karena ya, berpaling dari dakwah. Tapi berpaling dari dakwah. Wa ta'lim, bersabar ketika mengajarkan orang. Wal amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, ketika amar ma'ruf nahi munkar. Falabudda minas sabr fi hadhihi al-umur kulliha, semua mesti bersabar dalam hal ini. Fad-din kulluhu yahtaj ila sabrin, agama ini semua butuh kesabaran. Sabrin ala da'watillahi wahdah, ya, sabar ketika berdakwah mengajak manusia kepada Allah semata. Wa sabrin ala an tusalliya wa tuzakkiya, ya, sabar supaya anda sholat, zakat, berpuasa, haji, beramar ma'ruf nahi mungkar. Sabar anil maharrimi, bersabar ya, untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan. Wasayi'at, dan melakukan berbagai keburukan. Fatahdharu min qurbiha, anda berhati-hati dari mendekatinya. Ini butuh kesabaran juga. Nah, supaya bisa sabar, minta tolong kepada Allah. Fal insan idza lam yasbir, seorang apabila dia tidak sabar, waqa'a fi ma harramallahu alaihi, maka di waqa'a dia bisa terjerumus, terjatuh ke dalam hal-hal yang Allah haramkan. Ya. Au tark ma aujabahu alaihi, atau dia meninggalkan ya, fi ma harramallahu alaihi, ya. Au fi ma au taraka ma aujabahu alaihi, atau dia meninggalkan apa yang Allah wajibkan pada dia karena dia enggak sabar. Walihada, oleh karena itu qala Allah, qala ta'ala li rasulih, Allah berfirman pada rasulnya, fasbir kama sabaru ya ulul azm minar rusul, bersabarlah engkau sebagaimana ulul azm, para rasul ulul azm dahulu telah bersabar. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina, bersabarlah engkau akan keputusan Rabbmu karena engkau sesungguhnya bi ayunina, yaitu dalam pengawasan kami. Ya, wasbir wa ma yasburuka wa ma sabaruka illa billah, bersabarlah ya, wa ma sabruka illa billah, dan tidaklah kesabaranmu itu melainkan dari Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, ya, sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan disempurnakan pahala mereka tanpa hisab. Wasbiru innallaha ma'as sabirin, bersabarlah kalian ya, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Yakni isbiru ala taatillah wa tarki ma'siyati wa hadaru wahdaru bi mukhalafati amrihi wartikab nahyihi, itu bersabarlah untuk tetap mentaati Allah, meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Wahdaru, hati-hatilah kalian, mukhalafati amri, dalam menyelisihi perintah Allah. Wartikab nahyi, dan terjatuh ke dalam larangannya. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Usul Salasa mengatakan, wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya, dalil akan empat hal ini. Ya, dalil akan empat hal ini, yaitu ilmu, mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan bersabar akan atas dakwah. Firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, yaitu firman Allah, wal asr, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling berwasiat pada yang kebenar, kepada kebenaran, dan saling berwasiat kepada kesabaran. Naam, qadzalika. Hadza huwa ad-dalil. Wa hadza huwa ad-dalil 'ala hadhihi al-masail al-arba'i. Fa fi hadhihi as-surati al-'azimati al-hujjatu li hadhihi al-umuri. وهذا هو الدين كله فالدين كله إيمان وعمل ودعوة وصبر إيمان بالحق وعمل به ودعوة إليه وصبر على الأذى فيه والناس كلهم في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية أي الذين استثناهم الله فجميع بني آدم في خسران وعلى طريق الحلاك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فهؤلاء هم الرابحون وهم السعداء وقد أقسم الله على هذا بقوله والعصر وهو الصادق وإن لم يقسم ولكنه أقسم لتأكيد المقام والله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه فلا أحد يتحجر عليه فأقسم بالسماء ذات البروج وأقسم بالسماء والطارق وبالضحى وبالشمس وضحاها وبالليل إذا يغشى وبالنازعات وغير ذلك لأن المخلوقات تدل على عظمته وعلى أنه سبحانه هو المستحق للعبادة ولبيان عظم شأن هذه المخلوقات التي تدل على وحدانيته وأنه المستحق للعبادة وحده وأما المخلوق فليس له أن يقسم إلا بربه فلا يقسم ولا يحلف إلا بالله ولا يجوز له أن يحلف بالأنبياء ولا بالأصنام ولا بالصالحين ولا بالأمانة ولا بالكعبة ولا بغيرها هذا هو الواجب على المسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء دون الله فقد أشرك وقال عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من الحلف بغير الله وأن تكون أيمانهم كلها بالله وحده سبحانه وتعالى. Ya. Ya, mengenai surah Al-Asr yang jadi landasan dalil landasan empat hal ini. Empat hal yang wajib dipelajari secara terperinci, wajib ain. Dalilnya disebutkan oleh Syekh yaitu surah Al-Asr. Hada huwa dalil ala hadhil masail al-arba'. Inal dalil ya akan empat permasalahan ini yaitu ilmu mengenal Allah mengenal Nabi mengenal Islam yang kedua apa amal yang ketiga apa dakwah yang keempat bersabar ini dihafalin ya dihafalin dari ilam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail al-ula alimu wa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatul islam bil adillah asad Al-Rabi'ah As-Sabr al-Adha' fi wa dalilul qawluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal-asr dan seterusnya ini dia paling ya mana lagi tadi hada huwa dalil mana fa fi hadhihi surati al-azimati al-hujjatu li hadhihi al-umuri maka di dalam surat yang agung ini adalah terdapat hujjah adalah hujjah argumentasi lihadul umur atas perkara ini semua. Wa hadha huwa ad-din kullu. Ya. Dan hujjah atas agama ini semua. Fa din kulluhu ya dan hadha huwa ad-din. Dan surah Al-Asr ini itulah agama keseluruhan. Makanya Syekh Muhammad bin Abdullah mengatakan seandainya Allah tidak menurunkan ya Al-Qur'an ayat-ayat kecuali surat ini aja la kafatuhu. Itu sudah cukup. Sudah cukup. Fadin kulluhu karena agama semuanya adalah kandungannya imanun, keimanan pada Allah. Wa amalun mengamalkan. Ya, wa da'watun berdakwah, wa sabrun sabar. Imanun bil haq wa amalun bihi. Beriman kepada Allah yang hak. Ya, Allah beriman pada kebenaran atau al-haq itulah nama Allah. Wa amalun bihi mengamalkannya. Wa da'watun ilai mengajak manusia untuk beriman beramal. Ya, wasabrun 'alal adha fihi. Ya, bersabar atas gangguan rintangan dalam dakwah. Wan nasu kulluhum fi khasaratin. Karena manusia semua berada dalam kerugian. Ya. Manusia semua berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Nah, ini mustasnayatnya. Ya. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ya, beriman dan beramal soleh. 6. Mana lagi tadi? Alladzina istasnahumullahu, yaitu orang-orang yang Allah kecualikan mereka. Ya. Ini dia yang beriman dan beramal soleh. Fajami'u bani Adam, maka seluruh anak Adam. Ya, seluruh anak Adam. Ini mereka ini semua. Fi khusran. Mereka semua fi khusran. Fi khusran, mereka semua berada dalam kerugian. Fi khusrana, dalam kerugian, benar-benar merugi. Ya. Fi khusrana wazan fa'lan. Ya, tadulu al-kasrah wal imtila, yang menunjukkan betul-betul merugi. Wa ala tariqil halak, benar-benar berada dalam jalan halak, kebinasaan. Halaki illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya. Ya, dan mereka saling berwasiat kepada kebenaran dan kesabaran. Fa haula'i humur rabihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa humus su'ada'u, mereka adalah orang-orang yang bahagia. Waqad aqsamallahu 'ala hada, dan Allah telah bersumpah mengenai hal ini, biqaulihi, dengan firman-Nya, wal 'asr, demi masa. Ya, demi masa. Ya. Wawunya itu waw kosam. Ya, wawunya waw kosam. Bagi santri-santri yang baru nanti akan belajar Al-Jurmiyah, ya, mengenal huruf kosam, huruf yang digunakan untuk bersumpah. Al-Asr al-Muqsam bihi, ini yang dijadikan, ya, objek untuk bersumpah. Ya, Al-Asr maknanya al-waqt wa zaman, waktu dan zaman. Ya. Baik. Wa huwa as-sadiqu, padahal Allah adalah yang maha benar perkataannya. Ya, yang jujur. Wa man asdaqu minallahi qila, kan begitu. Siapa yang lebih jujur perkataannya dibandingkan Allah? Ya. Siapa yang lebih jujur perkataannya dibandingkan Allah? Allah yang maha jujur. Shadaqallah, maha benar Allah. Orang kalau setelah ngaji apa baca? Shadaqallah gitu kan. Shadaqallahul azim. Allah yang maha jujur. Wa illam yukhsa wa illam yuqsim. Walaupun Allah enggak bersumpah. Kenapa bersumpah? Ini untuk mentakid. Lakin aqsama, namun Allah bersumpah li taqidi al maqami. Iya, karena namun Allah bersumpah untuk menegaskan al maqam, permasalahan ini. Ya. Kita kan kalau bersumpah untuk meyakinkan orang kan begitu. Ya Pak Zak ya. Antum kalau bersumpah, saya ketemu Zaid. Ya, orang bisa jadi membenarkan, bisa jadi mendustakan. Tapi kalau antum kata demi Allah, saya ketemu Zaid. Nah, itu semakin menegaskan. Nah, kalau Allah tanpa bersumpah sekalipun, itu udah jujur. Udah benar. Wa man asdaqu minallahi qila. Shadaqallah. Namun Allah bersumpah, berarti ini permasalahan ini benar-benar harus diimani, harus diyakini, harus dibenarkan. Ya. Wallahu yuqsimu bima syaa'a, dan Allah bersumpah dengan apa saja yang Allah kehendaki min khalqih, dari makhluknya. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya dari kalangan waktu wal asr wal apalagi? Wal laili wan nahar. Ya. Wad duha wal fajr. Ya. Apalagi? Bersumpah dengan hari kiamat, ya. Ya, bersumpah dengan makhluk-makhluk negeri, la uqsimu bihadzal balad. Ya. Apalagi bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Wan najm wal qamar wasyams. Ya. Apanya Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Namun makhluk-makhluk Allah yang Allah jadikan objek sumpah, ini makhluk-makhluk yang besar. Nah, kalau kita bersumpah enggak boleh kecuali dengan nama Allah. Ya. Man halafa li ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, berarti maka dia syirik. Syiriknya syirik apa? Syirik asghar. Syirik asghar itu apa? Syirik kecil. Ya, bedanya apa syirik asghar dengan syirik akbar? Syirik akbar mengeluarkan dari Islam. Syirik asghar tidak mengeluarkan dari Islam. Syirik akbar mengekalkan pelakunya di neraka. Syirik asghar tidak mengekalkan pelakunya di neraka. Syirik akbar membatalkan pelakunya dari Islam. Syirik asghar enggak. Namun perhatikan, syirik asghar ya sama dengan syirik akbar dalam hal apa? Tidak diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Kata para ulama, itu termasuk syirik akbar dan syirik asghar. Memang betul ada ulama yang menyatakan syirik asghar dikategorikan seperti kabirah minal kabair, seperti dosa besar. Kalau dosa besar gimana? Misalkan seorang mukmin ahli tauhid, dia sholat, namun dia bawa dosa yang belum dia taubat, entah zina, mencuri, makan riba, ghibah, namimah, atau yang macam-macam lah dari dosa-dosa besar. Dia belum bertobat, namun dia bertauhid, dia sholat, berarti dia gak murtad, dia gak kafir, gak batal Islamnya. Di akhirat, cemana orang kayak gini? Ya, orang seperti ini tahta masyiatillah. Apa itu tahta masyiatillah? Tahta di bawah, masyiah kehendak, di bawah kehendak Allah. Insya'a adzabah, wa insya'a ghafarolah. Jika Allah kehendaki, Allah adab dia. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni dia. Artinya ini hak mutlak Allah. Namanya di bawah kehendak Allah. Kalaupun dia diazab, azabnya itu tidak mengekalkan. Nanti dia akan keluar dari neraka. Ada ulama yang berpendapat syirik asghar kayak syirik apa namanya? Seperti dosa besar. Namun yang rajih, yang kuat, ini yang banyak diambil oleh pendapat para ulama, syirik asghar sama seperti syirik akbar dalam hal tidak ada ampunan. Namun azab dari syirik asghar berbeda dengan syirik akbar. Syirik akbar mengekalkan, syirik asghar tidak kekal. Berarti syirik asghar itu berat. Ya, syirik asghar. Syirik asghar itu apa? Riya, sum'ah, ingin didengar, ingin dilihat. Syirik asghar itu apa? Bersumpah atas nama selain Allah. Namun bersumpah atas nama selain Allah, walaupun dihukumi syirik asghar, bisa naik level iyadan billah ke syirik akbar. Kapan itu? Apabila ini dijelaskan oleh Syekh Ar-Rajihi ya, dalam syarah Tajrid Tauhid Al-Mufid. Apabila dia mengagungkan al-muqsam bihi, muqsam bihi misalkan Allah bersumpah wal asr, itu namanya muqsam bihi. Kalau bahasa kita apa tuh namanya? Objek sumpah. Ya, akal apabila dia mengagungkan objek sumpah sebagaimana dia mengagungkan Allah. Paham gak sih? Kalau dia mengagungkan objek sumpah sebagaimana dia mengagungkan Allah, maka syirik akbar. Berlaku hukum-hukum syirik akbar, murtadlah dia. Kekal di neraka selama-lamanya. Allah tidak akan mengampuni dia. Paham sini? Ngerti? Kalau kita mengagungkan Allah, demi Allah, wallahi kita mengagungkan Allah. Memangnya ada orang yang mengagungkan objek sumpah makhluk seperti mengagungkan Allah? Banyak. Yang dia mengagungkan negeri dia, negara dia, seperti pengagungan dia kepada Allah. Demimu negeri, jiwa raga kami. Tak boleh saya begitu. Apalagi demi Ibu Pertiwi. Siapa itu Pertiwi? Akhwat mana itu? Pertiwi, Dewi Pertiwi. Itu akhwat mana itu? Tahu gak antum itu Dewi Pertiwi itu siapa itu? Kok gak tahu? Bicara Dewi Pertiwi itu siapa itu? Akhwat mana tuh? Jangan-jangan jin lagi. Jangan-jangan Dewi istrinya dewa, berhala. Setan yang jadi, yang dipertuhankan. Ya, Dewi kan istrinya dewa ya, apa muanasnya dewa. Ya, gitu kan? Dewa Brahma, ini Dewi Sri. Togut. Togut. Tahu enggak antum siapa itu Pertiwi? Akhwat mana itu? Kau bersumpah demi Dewi Pertiwi. Nah, ini mengagungkan seperti mengagungkan Allah. Itu enggak boleh. Haram. Ya. Gak boleh bersumpah dengan nama selain Allah, apalagi sampai diagung-agungkan. Ya. Ya, demi Dewi Pertiwi, demi Bumi Pertiwi. Dewi Pertiwi apa Bumi Pertiwi sih? Hah? Ibu Pertiwi. Siapa lagi Ibu Pertiwi? Ibu kita itu cuma dua, Ya, ibu kandung, ibu nasab. Dan juga ibu kita secara hak, secara ya, majas, yaitu istri-istri Nabi. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu lebih berhak atas kaum mukminin daripada diri mereka sendiri, dan istri-istri Nabi adalah ibunda mereka. Maka ibu Kartini bukan ibu kita. Paham enggak tuh? Ibu kita Kartini katanya. Ibu ente kali. Bukan ibu ane. Ya. Hai barakallahu fi. Ibu Pertiwi. Itu enggak boleh bersumpah demi Ibu Pertiwi. Banyak orang kayak begitu, mengagungkan objek sumpah seperti dia mengagungkan Allah. Ini syirik akbar, bukan lagi syirik asghar. Ya, lanjutnya kita di mana tadi? Fala ahada yatahajjaru alaih. Yatahajjaru itu bukannya membatu ya, tapi maknanya kalau mutaaddi dengan ala itu maknanya menekan. Fala ahada, maka tidak ada seorang pun yatahajjaru alaih yang dapat menekan Allah, memaksa Allah. Fa aqsama bis sama, maka Allah bersumpah dengan sama zatil burud, aqsama Allah bersumpah dengan sama dengan tariq wasama'i wat tariq wadduha wasyamsi wadduhaha wa billaili idza yakhsha wan naziati ya, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Li'annal makhluqati tadulu ala azamati, karena makhluk-makhluk tersebut yang besar menunjukkan kepada kebesaran makhluknya. Ya, dan Allah tidak bersumpah dengan sesuatu yang kecil-kecil. Wan namal, ada enggak gitu? Demi semut kayak gitu. Hah, ada enggak? Wan namal apa lagi? Hah, enggak ada. Allah bersumpah dengan yang makhluk yang besar-besar. Ya, untuk menunjukkan keagungannya. Ini ciptaan Allah begitu, yang besar-besar. Demi tikus enggak ada. Wadik demi ayam enggak ada. Mana ada di Al-Qur'an kayak gitu-gitu. Ya. Tayyib. Mana lagi tadi? Nah, ini juga ya, di antara kekeliruan. Jadi enggak boleh bersumpah atas nama selain Allah. Ini sering terjadi di antara teman-teman keliru dalam menerjemahkan hadis walladhi nafsu Muhammadin biyadih. Terjemahan yang benar apa? Walladhi, demi Allah, yang nafsu jiwa Muhammad biyadih, berada di tangannya. Berarti bersumpah demi Allah. Sebagian ikhwah ada yang menerjemahkan demi jiwa yang Muhammad berada di tangannya. Berarti dia bersumpah demi jiwa. Itu kan itu keliru pemahamannya. Yang benar adalah demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Mana lagi tadi? Wa ala annahu subhanahu wal mustahiqu lil ibadah. Ya. Dan bahwasanya Allah lah subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk diibadahi. Wa li bayani 'idhami sya'ni hadhil makhluqat. Dan karena kenapa Allah bersumpah demikian? Untuk menjelaskan keagungan perkara makhluk ini. Ya, makhluk-makhluk yang dijadikan objek sumpah, allati tadulu ala wahdaniyatihi, yang menunjukkan akan keesaannya, keesaan Allah. Wa annahul mustahiqqu lil ibadati wahdahu, bahwa Allah lah yang berhak untuk diibadahi semata. Wa amal makhluku, adapun makhluk, falaisa lahu ayyuksima illa bi rabbih. Makhluk enggak boleh dibersumpah kecuali dengan atas nama Rabb-nya. Enggak boleh seorang bersumpah. Wal Ka'bati, demi Ka'bah enggak boleh. Wal Arsy enggak boleh. Arsy, Ka'bah, makhluk. Walaupun Ka'bah Baitullah, enggak boleh. Ada orang bersumpah demi Ka'bah, musyrik. Musyrik syirik asghar maksudnya. Ya. Demi Arsy, demi Jibril, wah, syirik asghar, enggak boleh. Fala yuqsimu alaihi halifu illa billahi. Maka enggak boleh hamba bersumpah. Ya, yuqsim, yahlif itu maknanya sama kalau bahasa kita. Walaupun dalam bahasa Arab ada perbedaan. Ya. Tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Wala yajuzu lahu ay yahlifa bil anbiya. Enggak boleh bersumpah dengan atas nama nabi. Wala bil asnam, apalagi nama berhala. Ya. Kalau anak-anak muda tuh, demi cintaku padamu katanya. Ya. Ya. Dulu tuh ada tuh. Zaman-zamannya Pasuradi kan itu. Amisurks, orang Malaysia. Demi cintaku padamu katanya. Pasuradi ya. Isabella apa enggak salah itu. Hah? Ada yang kelemahan dulu, tentok juga. Saya berani sumpah di sampan petir. swear. Swear itu kan artinya berjanji ya. Berani sumpah disambar petir. Berani sumpah. Nah, kan dia enggak menjelaskan bersumpahnya atas nama siapa. Berani sumpah disambar petir. Kalau dia berani sumpah saya atas nama Allah, kalau saya bohong sambar petir gitu kan. Ini juga nanti khawatir ya malah dibawa ke ranah istihza. Malah ngolok-ngolok bercanda itu dihindar. Tapi kita enggak bisa langsung vonis itu syirik asghar. Karena kan muksam bihinya enggak jelas siapa. Ya, siapa yang dijinin objek sumpah? Karena dia berani sumpah gitu. Disambar petir, berani sumpah. Sumpah atas nama siapa? Ya mesti dirinci. Ya. Kita belum berani mengatakan itu syirik asghar. Tapi itu dihindari, nanti dikhawatirkan masuk ke ranah olok-olok. Nanti semua orang kayak gitu deh. Ya. Kayak yang udah-udah kan, banyak tuh sumpah dia. Sumpah dia gitu. Ya, sumpah lo gitu kan. Nah. Kan dulu sempat ngetop tuh. Demi deh. Nah, demi apa? Ya. Mana lagi tadi? Wala bis salihin, enggak boleh bersumpah dengan nama orang-orang saleh. Wala bil amanah, dengan sifat amanah. Wala bil Ka'bah wa bi ghairiha, Ka'bah dan yang lainnya. Hadza wal wajib al muslim li qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang wajib bagi setiap muslim berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi syai'in min dunallahi faqad asyraka. Siapa yang bersumpah dengan sesuatu hal selain Allah berarti dia telah berbuat syirik. Syiriknya syirik apa? Akbar apa asghar? Asghar. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut." Nah, siapa yang bersumpah, maka dia bersumpahnya dengan nama Allah atau dia diam aja, jangan bersumpah. Ya, jangan dia bersumpah. Bahkan dalam riwayat yang disebutkan, "Man halafa bi ghairi faqad kafara aw asyrak." Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah syirik atau dia telah kufur. Kufur asghar. Ya. Nah. Mana lagi tadi? Fal wajibu ala kulli muslimin wa muslimatin al-hadaru min al-halifi bi ghairillah. Maka yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk berhati-hati dari bersumpah atas nama selain Allah. Wa antakuna aymanuhum, ayman itu halif. Dan sumpah mereka semuanya itu billahi wahdah. Semua atas nama Allah semata. Baik. Kemudian kita balik ke matan. Qala Syafi'i rahimallahu, berkata al-Imam Syafi'i rahimallahu taala. Ya. Ma law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kepada para hambanya kecuali surat ini saja, maka ini sudah cukup. Berarti dengan adanya surat ini dan Al-Quran secara keseluruhan, hujjah telah tegak. Ya, hujjah telah tegak. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Taymiyah di Rad al-Mantiqiyin dan yang lainnya. Ya. Baik. Fadal baca. Yaqulu Syafi'i. Thumma qala Syekh Ibn Ubazin rahimahullah ta'ala. Asy-Syafi'iyyu huwa al-imamul masyhuru. Ahadul ulama'il kibari. واحد الأئمة الأربعة وهو محمد بن إدريس وهو محمد بن إدريس الشافعي المطلبي المولود سنة 50 و100 وتوفي سنة 400. يقول رحمه الله. Ini dulu. Itu udah matan berikutnya ya. Oh ya boleh lanjut. يقول رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلق إلا هذه السورة لكفتهم وفي رواية لو فكر الناس في هذه السورة لكفتهم. Nah, ini yang ada di tafsir Ibn Katsir. Terus أي لو نظروا فيها وتأملوا فيها لكانت كافية في إلزامهم بالحق وقيامهم بما أوجب الله عليهم وترك ما حرمه عليهم لأن الله بين أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هم الرابحون ومن سواهم خاسر وهذه حجة قائمة على وجوب التواصي والتناصح والإيمان والصبر والصدق وأنه لا طريق للسعادة والربح إلا بهذه الصفات الأربع إيمان صادق بالله ورسوله وعمل صالح وتواص بالحق وتواص بالصبر. طيب الشافعي الإمام الشافعي هو الإمام المشهور إمام yang masyhur ahadu ulama al-kibar ya salah seorang dari ulama besar dalam Islam ulama ahlus sunnati wal jamaah ya tadi pagi di kajian fikih kita sudah sebutkan ya bagaimana kebesaran Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dijuluki Imam Ahmad Nasirus Sunnah, penolong sunnah. Kalau zaman sekarang Ustadz Sunnah, yang julukin sesama akron selevel. Tapi Syafi'i dijuluki Nasirus Sunnah, enggak main-main. Selevel Imam Ahmad. Ya. Imam Ahmad ditanya tentang hadis dan fikih Syafi'i. Kata Imam Ahmad, hadisnya sahih, fikihnya sahih. Imam Malik kata Imam Ahmad, hadisnya sahih, fikihnya dhaif. Imam Abu Hanifah kata Imam Ahmad, hadisnya dhaif, fikihnya dhaif. Imam Syafi'i itu muhaddis, ahli hadis. Belum punya musnad Syafi'i. Tiga jilid saya ada di rumah. Ahli fikih. Beliaulah yang kata Imam Ahmad, seandainya enggak ada Syafi'i, kita enggak tahu nih dalil-dalil yang kita hafal ini ditempatkan gimana. Syafi'i Nasirus Sunnah. Ya, Imam Ahlus Sunnah. Bukan Asy'ari. Mana mungkin Imam Syafi'i berakidah dengan akidah Asy'ari, sementara founder akidah Asy'ari yaitu Abdul Hasan Al-Asy'ari baru hadir 100 tahun lebih setelah Imam Syafi'i wafat. Paham enggak di sini? Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah. Wafat kapan? 204 Hijriah. Imam Syafi'i lahir di tahun wafatnya Al-Imam Nu'man bin Sabit Abu Hanifah rahmatullahi alaih. 150 Hijriah. Wafat 204 Hijriah. Akidah Al-Asy'ari baru muncul kapan? Tahun 300-an Hijriah. Gimana ceritanya Imam Syafi'i berakidah dengan akidah yang baru muncul 100 tahun kemudian? Mustahil. Pikirlah pakai otak yang jernih. Ya. Maka keliru, ngawur, ngaco kalau ada yang mengatakan Imam Syafi'i berakidah Asy'ari. Gimana ceritanya itu? Ya. Sama seperti Nasrani yang bilang, Yahudi yang bilang Nabi Ibrahim adalah Nasrani, makanya Abraham. Ya. Abraham. Gimana ceritanya ya? Ya. Sedangkan Nabi Musa, Nabi Isa itu adalah cucu-cucu dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya dua istri, Sarah dan Hajar. Dari Sarah lahir Ishak, dari Hajar Ismail, dari Ismaillah Nabi kita Muhammad SAW, dari Kinana. Sedangkan dari Ishak lahirlah Yakub, dari Yakub lahirlah Yusuf, Bunyamin, dan seterusnya. Daud, Sulaiman, sampai Musa, Zakaria, Yahya, Nabi Isa alaihissalam. Kok bisa Nabi Ibrahim beragama, berkeyakinan dengan keyakinan cicit-cicit yang baru muncul entah berapa ratus tahun ya, sehingga mereka mengklaim Nabi Ibrahim adalah Nasrani. Abraham, ya, Abraham diinginkan Allah bantah, maka anak Ibrahimu Yahudian wala Nasrani. Ibrahim bukan Yahudi, bukan pula Nasrani, ngaku-ngaku. Nah, seperti itu juga Imam Syafi'i katanya akidahnya Asy'ari, ini ngaku-ngaku juga. Imam Syafi'i di akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, akidah yang belum ada Asy'ari-Asy'arian. Ya. Betul sudah ada Mu'tazilah, Imam Syafi'i membantah Mu'tazilah. Betul sudah ada Jahmiyah, Imam Syafi'i membantah Jahmiyah. Betul sudah ada Rafidah Khawarij, Imam Syafi'i membantah itu semua. Betul sudah ada Murji'ah, Imam Syafi'i membantah Murji'ah. Imam Syafi'i di atas akidah Ahli Sunnati wal Jamaah. Ya. Di atas akidah Asy'ariyah. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i nisbah kepada kakek beliau yang keempat, namanya Syafi'. Namanya siapa? Syafi'i. Ya. Pengikutnya Syafi'iyah. Harusnya apa? Harusnya siapa? Muhammadiyah. Kan Muhammad bin Idris. Sama seperti Imam Ahmad. Ya, pengikutnya namanya siapa? Hanbali. Nisbah kepada kakeknya. Hanbali itu kakeknya. Karena Imam Ahmad bapaknya bukan Hanbal, tapi Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Harusnya Ahmadiyah. Ahmadiyah. Imam Malik baru Malikiyah, Malik bin Anas. Imam Abu Hanifah nisbah kepada anaknya. Nama beliau siapa? Nu'man ibn Tsabit. Paham gak sini? Jadi gak masalah nisbah-nisbah itu kepada. Saya bukan Wahabi. Nah, kamu ngikutin dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Loh, kan Abdul Wahab itu bapaknya. Wahab itu nama Allah. Harusnya panggil kami Muhammadiyah. Loh, kaum Hanbali aja gak ada yang protes itu. Ya, Hanbali disebut Hanabilah. Nisbah kepada kakeknya imam mereka, Imam Ahmad. Syafi'iyah gak ada yang protes itu. Kami Muhammadiyah karena kami ngikutin Muhammad bin Idris. Tapi nisbah kepada kakeknya yang keempat, Syafi'. Gak ada yang protes. Paham gak sini? Saya cuma mau kasih unek-unek ya. Sebagai ikhwah kok keberatan ya disebut Wahabi. Walaupun gak enak namanya itu. Ya, ini kan tudingan gitu. Karena hakikatnya kita gak ngikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita ngikut siapa? Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Karena dakwahnya adalah dakwah itu. Dakwah memberantas kesyirikan adalah dakwahnya Rasulullah dan sahabat. Ya, dakwahnya imam madhab. Ya. Lihat, ini usul salasah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ada gak yang nyimpang di sini? Kitab Tauhid, lihat, yang dibawakan kitab Tauhid, Quran, Sunnah, Quran, Sunnah aja. Nah, asar sahabat, udah gitu aja. Asar ulama, udah gitu aja. Gak ada tuh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bikin sendiri-sendiri kesimpulan. Kecuali ya di kesimpulan dari apa yang beliau bawakan dari ayat hadis. Paham gak sini? Taib. Nanti kita belajar kitab Tauhid insya Allah. Nanti di pekan pagi hari itu Fadhlul Islam. Di sini. Kitab Tauhidnya ada di sini. Syarah Syekh bin Baz. Wadul Arba nanti kitab Tauhid. Di sini usul salasah kita kasih taruh malam. Setahu usul salasah tawa mau belajar apa lagi? Wah kasih syubhat, masa usul salasah ke kasih syubhat? Gapnya terlalu tinggi. Usul salasah cocoknya setelah usul salasah apa? Ya mungkin Nawakidul Islam gitu ya. Qaidul Arba nanti pagi. Setelah Fadhlul Islam Qaidul Arba, insya Allah. Lanjut lanjut mana tadi? Al-Muttaribi. Wa huwa Muhammad ibn ahadul a'immatil arba'ah, salah satu imam yang empat. Ya. Imam madhab yang empat apa aja? Pertama, Hanafi, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Ibnu Rajab Al-Hanbali, pengikut Hanbali. Punya kitab, pernah kita bacakan di sini. Tahun lalu atau dua tahun lalu. Arad ala manitaba ghairu madzahib al-arba'ah. Sanggahan bantahan bagi orang yang mengambil selain empat imam madzhab. Jadi ulama-ulama rata-rata bermadzhab. Sampai Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Hanbali. Syekhul Islam Taimiyah al-Harrani Hanbali usulnya. Ya, Ibnu Rajab Hanbali, Ibnu Hajar Asy-Syafi'i, Imam Nawawi Asy-Syafi'i, Ibnu Katsir Asy-Syafi'i, Adz-Dzahabi Asy-Syafi'i. Ya. Ulama-ulama kita itu bermadzhab semua. Ulama Ahlussunnah, Ibnu Abdul Bar Al-Maliki. Ya, Ibnu Abil Iz Al-Hanafi. Ya, Abu Ja'far At-Tahawi apa madzhabnya? Al-Hanafi. Sebelumnya Syafi'i, pindah ke madzhab Hanafi. Enggak apa-apa, ya. Masih madzhab Ahlussunnah. Ah, itu perhatikan. Ulama-ulama kita bermadzhab semuanya. Ulama kita semua Ibnu Rajab Al-Hanbali. Ibnu Rajab Al-Hanbali. Hai barakallahu fiik. Ya. Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi. Al-Mauludu sanata 50 wa 100. yang lahir tahun 150 Hijriah. Utufiya sanata arba'in wa mi'atain. Wafat pada tahun 204 Hijriah. Ya, 204 Hijriah. Dari Bani Muttalib, makanya Muttalibi, Bani Muttalib. Ya. Tahi barakallahu fikum. Ya, mana lagi? Kemudian Imam Syafi'i kan mengatakan lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi ila hadhihi surah talakafathum. Seandainya Allah tidak menurunkan suatu hujah pun pada para hamba kecuali surat ini saja, maka itu sudah cukup buat mereka. Ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, lau fakkaron nasu. Ini yang sahih sepertinya, ada di tafsir Ibnu Katsir. Fi hadhihi surah, fi hadhihi surati lakafathum. Seandainya manusia memikirkan, mentadabburi, merenungi kandungan surat ini, itu sudah cukup buat mereka. Ya, sudah cukup buat mereka. Jadi, ya, bukan maknanya ucapan Imam Syafi'i ini surah Al-Asr itu sudah cukup. Seandainya Allah enggak turunkan apapun, sudah cukup? Tidak. Ya. Karena di surah Al-Asr enggak ada salatnya, zakatnya, gitu kan. Maksudnya kandungannya. Karena Allah menjelaskan di surat ini asbabus sa'adah. Ya. Asbabus syaqawah, Allah menjelaskan sebab-sebab kebahagiaan, sebab-sebab kesengsaraan. Ya. Baik. Jadi di akhirat nanti enggak boleh mengatakan seorang la arifu asbabas sa'adah wala arifu asbabas syaqawah. Padahal dia baca surat ini. Saya enggak baca, kenapa salah sendiri enggak baca? Ya. Saya enggak tahu artinya, kenapa udah tahu enggak bisa bahasa Arab, enggak baca terjemahannya. Al-Qur'an diturunkan untuk ditadabburi, dipahami, diamalkan. Ya. Baik. Ai lau nadharu fiha, seandainya seseorang nadharu fiha. Iya. Apa namanya? Nadharu yang dulu kalau mutadi dengan huruf fi itu maknanya bukan melihat, tapi mentelaah. Ya, seandainya seseorang mentelaah kandungannya, wa ta'ammalu fiha, memperhatikannya, lakanat kafiatan, maka itu sudah cukup buat mereka fi ilzamihim bil haq. Ya, untuk mengilzam mereka, mengharuskan mereka mengikuti kebenaran. Wa qiyamihim bima aujaballahu alaihim, dan ya, itu sudah cukup agar mereka melaksanakan apa-apa yang Allah wajibkan kepada mereka. Ya, wa tarki maharramahu alaihim, dan meninggalkan apa yang Allah haramkan kepada mereka. Li'anna Allah bayyana, karena Allah menjelaskan annalladzina amanu, bahwa orang-orang beriman, wa amil sholihat, dan beramal saleh, wa tawassaw bil haq, yang saling berwasiat kepada kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan berwasiat kepada kesabaran, humur rabihun, mereka lah orang-orang yang beruntung. Wa man siwahum khasirun, siapa yang selain mereka, berarti itulah yang rugi. Wa hadhihi hujjatun qa'imatun ala wujubit tawasi, berarti inilah hujjah telah tegak akan kewajiban saling menasehat, saling berwasiat. Wa tanasuhi, saling bernasehati. Wal imani was sabar, hujjah telah tegak akan wajibnya keimanan, bersabar, wasidq, jujur. Wa annahu la tariqa li sa'adati wa ribhi illa bi hadhihi sifati, dan tidak ada jalan untuk mencapai sa'adah, kebahagiaan, waribah, keberuntungan, kecuali dengan sifat-sifat ini, yaitu iman, ya, imanin wasidkin billah wa rasulih, beriman, ya, jujur kepada Allah, iman yang jujur kepada Allah dan Rasulnya, wa amalin salihin, beramal saleh, wa tawasin bil haq, saling berwasiat kepada kebenaran, wa tawasin bis sabr, dan saling berwasiat kepada kesabaran. Sabar, ngaji aja butuh sabar, bentar lagi selesai. Ya, ini. Wa qala al-Bukhari, Imam Bukhari mengatakan, ya, jimatan. Ya. Wal Imam wa qala al-Bukhari rahimahullah taala, babul ilmi, babu al-ilmi qabla al-qawli wal amali. Ya. Imam Bukhari di Sahih Bukhari punya kitab, ya, punya bab babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab sebelum berilmu, sebelum berkata dan beramal. Artinya ilmu wajib didahulukan sebelum berkata dan beramal. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya firman Allah ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzanbik. Ya, lihat, fa'lam, berilmulah kalian, ketahuilah, bahwa Allah sebutkan kalimat tauhid, bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, wastaghfir dzanbik, dan mohon ampunlah atas segala dosamu. Kata Imam Bukhari, ya Pak, dari ayat ini, fabada'a bil ilmi, Allah memulai ayat ini dengan ilmu, fa'lam. qoblal qawli wal amali, sebelum berkata dan beramal. Faddal. Summa qala Syekh rahimahullahu taala Al-Bukhari huwa Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim Al-Bukhari min Bukhara fi Syarq al-Awsat. Wulida sanata 94 wa 100 fi akhir al-qarn ath-thani wa mata sanata 56 wa 200 fi wasat al-qarn ath-thalith. Kana umruhu 62 sanatan wa huwa sahib as-sahih wa lahu mu'allafatun ukhra azimatun nafi'atun rahimahullahu. Yaqulu babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amali liqawlillahi subhanahu fa'lam annahu la ilaha illallah fabada bil-ilmi qabla al-qawli wal-amali fal-insanu alayhi an yata'allama awalan thumma ya'malu fayata'allamu dinahu wa ya'malu ala basiratin wallahu a'lamu. Baik. Imam Bukhari, beliau adalah Abu Abdillah kunyahnya. Nama beliau Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ya, bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Beliau lahir dalam keadaan buta. Ya, dalam keadaan buta, dalam keadaan yatim. Sampai ketika beliau berumur 10 tahun, ibunya tidur bermimpi anaknya sembuh. Pas ibunya bangun, melihat anaknya sembuh. Tapi dalam keadaan buta, Imam Bukhari sudah menghafal Quran, belajar bahasa Arab. Beliau bukan orang Arab. Ya, beliau bukan orang Arab. Lihat, min Bukhara, dari Bukhara, fi syarqil awsat. Dari negeri timur pertengahan, itu apa namanya itu bahasa kita? Asia Tengah. Asia Tengah itu. Pokoknya Uzbekistan, Soviet. Ya, Uzbekistan, Tajikistan, gitulah. Ya. Tapi Bung Karno dulu, presiden antum dulu itu. Ah, kan dia CS-an sama komunis USSR, Soviet, dia CS-an. Ya. Bung Karno, makam Bukhari itu ya namanya komunis ya. Bung Karno minta ke Soviet, makam Bukhari jangan dihancurin dong. Nah gitu. Katanya sih begitu. Dipugar makam Bukhari, tapi jadi fitnah juga saat ini. Orang-orang datang ke kuburannya. Ya, Bukhari, Imam Bukhari wafat itu dalam keadaan ditahzir oleh seluruh manusia di kampungnya. Dijauhi, dihajar, diboikot. Ya, beliau, karena beliau merantau mencari ilmu, berilmu, berguru kepada 1000 guru ahlu sunnah. Ya, pulang ke negerinya. Imam yang ada di negerinya guru beliau sendiri, Imam Az-Zuhli ya rahimahullah taala. Ya. Ini mentahdir beliau. Sehingga beliau pun ditahdir sampai matinya Imam Bukhari itu ditahdir ya kawan. Sampai-sampai Imam Az-Zuhli mengatakan siapa yang duduk di majelisnya Bukhari enggak boleh duduk di sini. Kecuali Imam Muslim. Dan Imam Muslim mengembalikan ya marwiyat apa-apa yang Imam Muslim diriwayatkan dari Az-Zuhli, kembaliin, nggak boleh riwayatin Muslim. Ya udah, kalau memang nggak boleh duduk di sini, saya balikin ini riwayatnya. Ngikut Imam Bukhari. Imam Bukhari pun bilang udah, kalau saya ikut saya ini udah dijauhin orang. Nah, sampai Imam Bukhari doakan ya Allah, kalau hidup ini sempit buat saya, matikanlah saya Allah. Allah matikan akhirnya beliau. Allah wafatkan beliau. Dalam keadaan orang-orang semua mentahdir beliau. Paham gak tuh? Ya, maka pertolongan Allah kepada Imam Bukhari itu bukan di masa hidup beliau. Kapan? Setelah wafat. Yang mentahdir beliau Imam Az-Zuhli, namanya enggak kedengeran. Antum baru dengar sekarang jangannya. Ya. Imam Bukhari Allah harumkan namanya. Semua amal kaum muslimin yang bersumber dari hadis-hadis yang beliau riwayatkan, pahalanya ngalir ke beliau. Ya. Beliau didoakan oleh banyak orang, orang yang nulis kitab Imam Bukhari rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau. Kita ngomong Imam Bukhari rahimahullah. Doa untuk beliau. Ya. Dijuluki oleh ulama Amirul Mukminin fil Hadis. Ah, itu. Ya. Barakallahu fiik. Jadi pihak-pihak yang punya hegemoni mentahdir karena mayoritas, itu jangan senang dulu. Dulu yang mentahdir Imam Bukhari juga mayoritas. Ternyata dia yang salah. Imam Bukhari yang ditahdir, dia yang benar. Karena beliau difitnah, punya pemahaman khalqul Quran, pemahaman bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Padahal Imam Bukhari membantah itu semua di kitab beliau, Khalqu Af'alil Ibad. Pernah kita kaji buat santri-santri yang sebelumnya dalam daurah, ya, santri senior. Mana lagi tadi? Imam Bukhari. Wulida. Walahu wulida, beliau dilahirkan sanata arba'in wa tis'ina muwami'atin, 194 Hijriah. Fi akhir al-qarni tsani, di pertengahan abad kedua. Wa mata sanata 56 wa 200. Dan beliau wafat pada tahun 256 Hijriah. Fi wasatil qarni tsalis, di pertengahan abad ketiga. Wa kana umruhu, umur beliau 62 sanatan. Umur beliau berarti berapa? 62 tahun. Wa sahibus sahih, beliaulah pengarang kitab as-sahih. Ya, walahu, yaitu Sahih Bukhari. Walahu muallafatun ukhra, beliau juga punya karya-karya yang lain, yang azimatun, yang agung, nafiatun, yang bermanfaat. Salah satu yang kita kaji sini, Al-Adabul Mufrad. Ya. Ya, apalagi Tarikh Kabir, ya. Banyak karya beliau. Ya. Yaqul, beliau mengatakan bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal, bab ilmu sebelum berkata dan beramal. Ya, berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, diibadahi dengan benar kecuali Allah. Maka sebelum beriman mesti tahu dulu, sebelum bersyahadat kasih tahu dulu orang yang mau jadi mu'alaf itu, dia mau bersyahadat kasih tahu kandungan la ilaha illallah, rukunnya, konsekuensinya. Ya, jangan sampai dia mengucap la ilallah kayak burung peo. Setelah dia mengucap la ilallah jadi mu'alaf, ya gak ngerti. Kayak artis-artis itu habis mengucap la ilallah masuk Islam, ya malah seperti orang-orang pluralis sebarisan sama orang-orang jil, ya, yang toleran terhadap agama lain sampai dalam tahap membenarkan agama lain. Allahu musta'an. Ya, itu. Ini penting ini, ilmu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah, dakhala jannah." Siapa yang wafat dan dia mengetahui, nah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, maka dia masuk surga. Wa huwa ya'lam. Makanya ilmu adalah syarat dari la ilaha illallah. Ilmu syarat dari la ilaha illallah. Fabada bil ilmi qabla qawli wal amal, maka Allah memulai dengan ilmu dan sebelum berkata dan beramal. Fal insan alaihi ayata'allam awalan, maka seorang dia mesti belajar pertama dulu, summa ya'malu, baru kemudian yang kedua dia beramal. Fa yata'allamu dinah, dia belajar agamanya. Wa ya'malu ala basiratin, kemudian dia beramal di atas basirah, di atas ilmu. Wallahu a'lam. Baik, selesai kajian kita. Ya, nanti insyaallah kita lanjut lagi pekan depan dengan masuk ke matan yang berikutnya. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.